ثم رحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا بالدعاء وإلى أرواح أهل القبور لصاحب هذا البيت وأصوله وفروعه وحواشيه وإلينا معهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الأعمال sudah dah. Okay. Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah ilaihi kepada Allah al-wasilata wasilah. Diperintah mencari wasilah. Dalam bahasa Arab, kalau wasilah itu wasilah, kalau mencari wasilah tawassala, kalau zaujah itu jodoh, kalau mencari jodoh tazawwaja. Ilmun itu ilmu, kalau mencari ilmu ta'allama. Barokah itu ya barokah, kalau mencari barokah tabarroka. Maka mencari wasilah bahasa Arabnya tawassala. Tawassul. Jadi tawassul itu mencari wasilah. Nah, sedang mencari wasilah itu diperintah wabtahu ilaihil wasilah. Sangatlah janggal ketika Quran memerintah tawassul, sementara ada orang berpendapat mengharamkan tawassul. Ini sangat janggal. Ya, ya, setidak-tidaknya kalau diperintah itu mubah lah, setidaknya. Lek perintah sampai haram yo, jadohoi. Berikutnya. Talabiyat lubi itu mencari, menuntut, disertai upaya lahiriah, ikhtiar lahiriah keras, hati ini ngotot. Namanya talab mutalabah ya, usahanya juga ngotot. Itu talabah. Makanya tuntutan, tuntutan itu kesannya kan ngotot. Itu Arabnya mutalabat. Tuntutan hidup mutalabatul hayat. Kemudian ibtaghaya bari itu artinya mencari, tapi di sisi lain artinya juga berharap. Ibtigha'a wajhillah, sama-sama mencari, tapi enggak bisa diterjemah menuntut. Karena mencari yang sekedar hanya berharap itu sifatnya dari bawah ke atas dan agak pasif. Ada kepasrahan. Sakparing, sakparing-paring. Itu ibtara yabtari ibtiraan. Nah, ridho Allah itu tidak dipasarapkan dengan tolaban li wajhillah, tapi ibtira wajhillah. Karena itu enggak bisa dihoyok. Kadang enggak diminta pun moro-moro diberi. Ya, kita hanya bisa nyadong, berharap, berserah diri, bersiap-siap. Gitu. Koyok wong wedok. Nuntut-nuntut, ngoyok-ngoyok enggak boleh, tapi siap aja sudah. Siap meneng tambah enak. Lek kakean umek enggak enak. Jadi wedok kakean. Tapi jadi ngono iki. Dalam makna tertentu kita ini hamba ini wedok dan Allah itu sebagai majikan, pemilik, penguasa lanang dalam makna tertentu, bukan makna hakiki. Hamba itu di bawah dan di bawah itu disimbolkan dengan bumi. Nah, ada nasihat di Quratul Uyun itu ketika akan menikahkan perawannya, kuni lahu ardon yakun laki samaan, kan begitu menasihati perawannya. Dek mari ngono sampean rapi tak rapekno tak kandhani yo sampean ning bojomu iku kon dadi bumi. Nek sampean dadi bumi andap asor ning misor siap ditanami yo namanya bumi, maka suamimu akan menjadi langitnya, mengayomi, memberi hujan, memberi rezeki dan seterusnya. Nah, Allah itu berfungsi memberi, memberi hujan. Kita itu harbannya. Istri. Istri. Lanjut ya. Kuni lahu ardon yakun laki samaan. Itu. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Doa setelah azan, ya Allah berikan wasilah kepada Muhammad. Berarti kita tawassul dengan Muhammad itu dalam rangka realisasi dari ati Muhammadanil wasilah. Berikutnya, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Jika kalian mendengar muadzin, ucapkan seperti ucapan azan, kecuali hayya 'alas shalah, qad qamatish shalah. Terus as-salatu khairum minan naum. Kalau qad qamatish shalah, aqamahallahu wa atamaha ma tamatish samawati wal ardu. As-salatu khairum minan naum, sadaqta wa bararta wa ana ala dhalika nasyidin. Terus harakatnya itu sadaq bararta itu sebetulnya semakna dengan sadaqta. Benar sampean, bagus. Nah, yang berbakti taat itu barra yabirru. Fi'il ikut wazan fa'ala yaf'ilu daraba yadribu. Engkau berbakti bararta. Tapi kalau engkau bagus sadaqah itu fa'ila yaf'alu. Fa'ala. Berarti kalau saya boleh usul itu membacanya lebih tepat wa barirta wa ana ala dzalika minasyad. Karena maknanya bukan faraya birrul walidain itu. Jadi Nabi engkau sadaqta, wahai muadzin engkau sadaqta, dan ya benar memang sadaqta wa barir wa barirta. Membenarkan, membuktikan itu kalau muta'ati nanti tidak fa'ala yaf'ilu tapi af'ala yuf'ilu. Makanya termasuk kebaikan itu wa ibrarul muqsim. Ibrar. Jadi kalau ada orang sumpah, kita penuhi, kita benarkan. Sumpah. Demi Allah, saya ini butuh istri. Oh ya. Kita turuti permintaannya, itu ibrarul ibrar, bukan biru. Supaya muta'ati pakai af'ala yaf'ilu. Tapi kalau barra yabiru tanpa af'ala yaf'ilu itu sudah muta'ati, sudah muta'ati. Nah, karena ini lazim, maka membacanya bukan barra yang yabiru, tapi barra yang Barro ya barro. Ada ini diskusi tentang harokat. Tapi misalnya hadis itu jawaban sebagai orang ini hadis. Nih, tapi kan hanya sebagian ustaz kita bacanya ngajari muridnya bapak harokat. Karena kalau saya sendiri bapak harokat. Fihi kaulan. Ya, kalau kita akan ngomong pada muadzin dan selamut harorta pada siapa kan begitu. Lain kalau sodakta kan lazim, babarirta juga lazim. Benar sampean, bagus sampean. Saya ikut menyaksikan itu. Wa ana ala dalika minasyahidi. Tapi kalau bagus sampean, benar sampean, taat sampean, baru yang taat tadi. Taat pada siapa? Tapi itu enggak terlalu prinsip. Hanya kalau ustaz lek iso ngucape bener. Lek dudu ustaz salah-salah titik. Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu 'alayya. Lalu setelah azan bersolawatlah padaku. Ini yang mengamalkan ini hanya masjid-masjid NU. Setelah azan ini solawat. Allahumma sholli ujian ini. Ya kan? Setelah azan disuruh bersolawat. Ya. Lek kon endi dalile? Lek iki dalile. Mari azan solawatan bareng iki dalile. Terus kalau di Riyadhus Shalihin itu riwayat Muslim juga. Setelah azan itu ada perintah summa qulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin. Mari azan maca iku pujian iku sunnah. Sunnah dalam arti bukan berdasar qiyas tapi memang berdasar nas hadis. Sunnah zamana. Lah sampai anak sing bid'ah ni ya. Kak mikir. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alayhi biha asran. Thumma salu, lalu mohonkan Allah kepada Allah li untuk saya al wasilah. Itu Allahumma rabbah hadhi da'wati tamma wa salatati Muhammadanil wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah. Wasilah itu satu kedudukan tinggi di surga. La tambaghi li 'abdin min ibadillah. Yang mana kedudukan tinggi itu tidak layak diberikan pada seorang pun dari hamba Allah. Ya kan? Apa? Hanya layak diberikan pada seorang hamba. Wa arju an akuna ana huwa, dan saya optimis kalau si hamba itu adalah saya, sayalah si hamba itu yang tambari lahul wasilah. Nah, ini terkait dengan wasilah membantu hamba menyuangkan kepada Allah, membantu hamba matur kepada Allah. Gusti kawula niki dosane kata, tapi sering selawatan sampean sepuro dosane. Itu namanya kan wasilah itu, ya, memberi syafaat. Dan orang yang bisa membantu melobikan kepada Allah itu mesti orang yang kedudukannya sangat tinggi. Kalau kedudukannya enggak tinggi, enggak bisa membantu kita melobikan Allah itu. Nah, orang yang bisa melobikan itu Muhammad. Melobikan orang supaya hajatnya dipenuhi, melobikan orang supaya dosanya diampuni, itu namanya memberi syafaat. Bahasa Arab syafaat itu begitu, nulungi dalam konteks begitu. Saya kate matur Pak Wali Kota enggak wani. Terus ada sekda bantu saya matur ke Pak Wali Kota, itu namanya syafaat. May yasfa' syafa'atan hasanatan falahu ya, itu. Itu maksudnya memberi syafaat itu begitu. Nah, yang bisa melobikan pada Allah itu mesti orang yang paling dekat dengan Allah. Dan karena Allah itu secara maknawi bukan fisiknya, itu zat yang maha tinggi, maka yang dekat dengan Allah itu juga manusia yang paling tinggi. Nah, kedudukan yang paling tinggi yang sehingga bisa memberi syafaat itulah namanya wasilah. Nah, kita disuruh wabtaghu ilaihil wasilah, supaya sampai kepada Allah njaluk tolong Kanjeng Nabi. Nah, gitu loh. Faman sa'alali alwasilah, barang siapa memohonkan untuk saya wasilah tadi, kedudukan yang paling tinggi itu, halat pasti turun lahu bagi orang itu as-syafa'atu syafa'at. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi itu lek jawab man sawalahu dzikri an mas'alati aqtaituhu afdala ma uqti as-sa'ilin. Hadis hasan riwayat Imam Tirmidzi. Orang banyak zikir, banyak ibadah sampai enggak sempat njaluk, itu oleh Allah akan diberi lebih banyak daripada orang yang langsung njaluk tanpa zikir-zikir. Inilah. Nah, sebetulnya zikir-zikir, amal-amal itu menjadi sarana supaya permintaan kita itu dikabulkan. Bahkan enggak sempat minta pun bisa-bisa diberi. Nah, makanya itu dijadikan lantaran supaya doanya lebih istijabah. Sama saja misalnya ada orang ke Abah Mas Duki, enggak pernah minta, enggak pernah apa, mendino mijeti. Tapi enggak pernah minta. Orang ini oleh Abah akan diberi sesuatu lebih berharga, lebih banyak daripada santri yang enggak tahu sowan. Enggak tahu apa, moro-moro bah jalu ijazah lah. Wanuleh, sama je. Moni kota. Jadi pesantren tu kadang-kadang kau lo barang ni kadang-kadang boten ngaji lah. Iya. Dan mereka pulang membawa berkah lebih banyak, meskipun enggak pernah minta. Kutu wanita orok ya. Ngebel ke rumah biar dicatat, kan semen ngebel ke rumah biar dicatat. Terus acara manten semen itu tanggal berapa? Dapat berita alun. Tunggu. Lah apa saya mengkias? Pung ini perintah. Lah ya, apa saya mengkias? Saya enggak mengkias ini perintah. Itu kan hanya untuk memudahkan pemahaman. Andai enggak paham pun tetap dilakoni wong ini perintah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rawaina fi sahihayil Bukhari wa Muslim. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ini contoh tawasul dari Nabi. Ini ja'ilahi dorir, ada orang buta sowan Nabi terus meminta ud'uli an yakshifa basari. Nabi doakan saya supaya mata saya bisa melek. Terus Nabi bilang, in syi'ta sabarta walakal jannah. Wa in syi'ta, ya nah, kalau saya mau silakan sabar aja, tetap sakit, pijat, dan Anda mendapat surga. Tapi kalau mau doa, ya silakan, mau sembuh. Terus Nabi murui wudu'o, setelah wudu doa ini. Ini doa tawasul. Allahumma inni as'aluka, mintanya langsung ke Allah ini. Wa atawajjahu ilaika, hadapkan diri kepadamu ya Allah. Binabika, dengan nabimu. Enggak dewean, enggak lawaran. Ya. Tapi mintanya tetap kepada Allah. Enggak ada unsur syiriknya. Binabika Muhammadin Nabi Rahman. Dan kalau diarani syirik, ya berarti Nabi murui syirik. Enggak mungkin. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila Rabbi. Wahai Muhammad, yang ini istighotsah. Langsung khitabnya kepada manusia Muhammad. Dalam doa ini, wahai Muhammad, sungguh kuhadapkan diri denganmu, bersamamu. Hadap pada siapa? Ila Rabbi fi hajati hadihi. Terserah sampean. Hajati itu ditafsiri apa? Fi hajati hadihi, dalam pemilihan pembantu dekan. Fi hajati hadihi dalam lituqdoli, agar hajat itu dipenuhi untuk saya. Allahumma fasyafi'hu fiyya, ya Allah terimalah syafaat Muhammad untuk diri saya. Syafa'ah, muka-muka Allah nompo syafa'ati. Kalau syafa'ah, memberi syafa'ah. Hadis riwayat Tirmidzi bin Majah Hakim sahih. Musyafa'ah, wong sing ditompo syafa'ati. Itu bisa juga wong sing dijangkep nih. Dijangkepne anak, dijangkepne bojone. Jangkep lurur. Ojo ganjil. Ya, berikutnya lagi. Ini tiga orang yang tawasul dengan amal itu. Sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Sami'tu yaqul. Ini past continuous. Ya. Sami'tu madhi, yaqulunya continuous. Berarti past continuous tense. Ketika itu sedang. Saya mendengar ketika itu beliau sedang berbicara. Intalaqa salasatu nafar mimman kana qablakum. Ada tiga orang umat sebelum kamu berangkat. Ini berangkat ke hutan. Hatta awahumul mabit. Hingga mereka terpaksa bermalam. Ila ghorin ke gua. Al-ja'uh. Awa itu laja'ah. Kalau awa al-ja'ah. Memaksa mereka. Fadakholu. Mereka pun masuk gua. Fan hadarat gulundung. Sokhratun batu besar. Minal jabal dari gunung. Fasadat. Batu itu menutup. Alaihim atas mereka. Al-ghoro. Gua. Enggak bisa metu dong. Fakalu. Mereka terus diskusi ya. Innahu layunjikum min hadis sokhra. Sungguh tidak bisa membebaskan kamu dari batu besar ini. Illa kecuali antadu'ullah. Kalian berdoa. Bisolihi a'malikum. Tawassul dengan amal soleh. Qala rajulun. Yang satu bilang begini. Allahumma innahu kanali abawani syaikhani kabiran. Ya Allah, sungguh aku punya orang tua yang sudah tua renta. Wa kuntu la uhbiqu. Aku tidak pernah memberi minum susu qablahuma sebelum orang tua saya. Ahlan istri wala waladan ini maupun anak. Anak istri kalah yang kami dahulukan orang tua. Ini. Sampean enggak boleh menjadi takwa. Takut istri tua. Nabi kan jauh begitu kan. Idza ata'atir rijal. Itu di Muhtarul Hadis itu. Idza ata'atir rijal. Sampai di situ tuh kalimatnya pakai halakat. Idza ata'atir rijal an-nisa halakat. Saking kalaneng temenan. Atau ate dikai taknis. Halakat ya dikai taknis. Rusak wong lanang. Wedi wong wedore. Halakat. Halakat. Kalaneng. Enggak halaku. Halakat itu kembali ke rijal. Rijal. Di Mukhtarul Ahadis. Nekat diri itu halakan sopo lisan. Oh, ya orang. Jamak taksir kan bisa taknis. Itu saking nemen birrul walidain sampai-sampai air susu pun mendahulukan orang tua. Ini ceritanya panjang di Riyadhus Shalihin itu. Terus suatu saat saya itu telat nyari kayu sampai agak kemalaman, segera godok susu. Susu matang bapak ibu wis sari. Nah, ngenteni ning sanding lawange kamar. Ati tak gugah ganggu sarene. Terus tapi anak-anak saya belum minum susu sampai pagi. Nganyer ngadeg ning ngarepe kamar ini. Ya, mendahulukan anak istri enggak mau. Mau mendahulukan orang tua. Wong tua sik sari. Bareng isu-isu wis rada padang, anak-anak kan nangis-nangis rame ning sandinge. Lawang enggak ndoli sikil-sikil terus wong tuwa tangi. Begitu wong tuwa tangi, air susu segera diberikan terus lagi ngelateni anak-anak. anak bojo koyo ngene. Lanang temenan. Ya pancen wajibe ngene. Lek gak ngono dadi alkoma. Bojomu njaluk gelang, ibumu njaluk apa di sini. Di sini Bu. Saiki abot men. Diwale ya. Sing metok salehah temenan. Terus terus. Itu sambatnya ibunya alkomah itu kan begitu. Kulo mboten ridho nabi. Loro nabi. Enggak masalahnya disakiti, dikemplang enggak ternyata. Innahu yuqaddimu zaujatahu alayya. Itu aja. Saya marah. Jasa saya kepada anak saya jauh lebih baik daripada jasa istrinya kepada dia. Istrinya itu ketemu dia kan hanya beberapa tahun itu. Itu pun dia ngelayani kan karena suaminya memberi belanja. Saya ngelayani anak saya sekian tahun, gak pernah minta kompensasi apa. Loh, nomor-nomor aku dikalah nih, gak terima. Itu ceritanya di irsan. Nah ini begitu. Suami yang soleh. Pacet. Nah, terus setelah itu dia doanya, ya Allah, kalau memang bekti saya pada ayah ibu itu jadi amal soleh yang kau terima, mohon favorit anda hadith min hadihis sakhrat. Buka batu ini, buka sedikit. Terus yang kedua, nah ini kalimat doanya masing-masing itu dong. Allahumma in kuntu qad fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafarij 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, jika aku lakukan itu semua murni mengharap ridhamu, maka bukakan kami dari kesulitan yang sedang kami alami ini. Fan faraja, ya, lalu menjadi buka fi da'wati kulli wahidin, pada masing-masing doa orang itu syai'un, tapi sedikit aja minha dari batu itu. Wan farajat kulluha, dan semua batu buka akibat da'wati salis, setelah doa orang yang ketika fakharaju yamsum, lalu mereka keluar berjalan. Nah orang kedua itu ceritanya, ya Allah, saya pernah kaya, tetangga saya janda anaknya banyak. Suatu saat malam anaknya kelaparan, minta ke saya, mas minta ini, saya mau memberi makanan sampean, asal sampean mau tak gagai, tak kumpuli. Terus enggak tega pulang, belok anaknya nangis keluar. Sebagai seorang ibu, enggak tega balik mana. Mas saya minta makanan demi Allah, anak kami kelaparan. Saya mau memberi, pokoknya men, mau tak zinai. Pulang enggak. Balik mana kalau anaknya kelaparan enggak teko. Yang ketiga ini nekat si ibu janda ini. Ya wis. Kumpul apa? Yang penting anak oleh panganan. Ini dari lewong pelacur kepepet. Tulis pak, tulis. Dari Joko kepepet. Enak. Dan terus ya, masalahnya tapi dia juga masih ikhtiar terakhir tawakal pada Allah tauhid pol lek iya masuk ora lek ora masuk ya lek pancen Allah enggak nakdirne aku dizinoi enggak mungkin, tapi tetap ikhtiar kepada manusia mentok mengok dengan Gusti Allah. Begitu laki-laki itu ngangkangi, dia bilang Allahu Akbar ittaqillah. Karena suara itu muncul dari wanita yang terdolimi, kepepet, tulus dari hati, getar dah hatinya laki-laki itu. Wes langsung lemes sembarangan. Itu orang itu kalau sudah begitu dijawabi pangeran. Dakwatul maghlumin. Doa orang yang didolim. Lah ya, makanya jadi dalil kebablasan. Nah, terus akhirnya enggak jadi zina, tapi wanita itu diberi makanan macam-macam. Ya Allah, kalau memang saya enggak jadi zina itu jadi amal soleh, ya Engkau terima. Mohon batu ini dibuka. Terus yang terakhir, seorang bos suatu saat menutup usahanya, buru-buru itu diberi pesangon semua. Tinggal satu, karena orangnya pergi. Intinya ini enggak toko-toko, terus duit itu diberikan kambing, diberikan kambing. Dimu sampai sepirang-pirang kambing itu. Setelah beberapa tahun catat, Pak, saya minta pesangon saya. Itu loh, kambing di antara dua gunung itu ambil semua. Loh, sama lo jangannya aku. Aku mek kur njaluk pesangon kutok, lha apa wedhus sampeyan kok. Iku pesangonmu kabeh. Eh critane opo? Ngene-ngene tak tukokne wedhus. Oh ngono. Wis pengen kabeh aku sitoke enggak njaluk. Ambil semua kambing. Ya Allah, kalau memang kebaikan saya memberi hak karyawan penuh, enggak ada satu pun yang saya ambil, itu menjadi amal soleh. Mohon batu ini bahwa yang paling banyak menjadi korban sehingga Indonesia merdeka itu ya umat Islam, rata-rata ya ahlu sunnah dan ulama-ulama kita, dan yang ikut membidani lahirnya Indonesia itu ya Mbah Hasyim, Mbah Wahab dan ulama-ulama kita itu. Sehingga kalau kita tetap menjaga keutuhan NKRI ini, sebetulnya meneruskan warisan jariyai buyari ini sama dengan buyari jariyai mana. Itu kalau dari aspek kita, kenapa kita harus tetap menjaga Pancasila ini. Dan jangan main-main dengan ideologi negara. Yang jelas Indonesia itu kalau dengan ideologi Maduro kaki. Tidak kelem mesti. Ideologi Jawa enggak mau juga. Sektarian enggak bisa. Ideologi Faham, ideologi Wahabi, ideologi agama Kristen, Buddha, Islam pun mesti pecah. Dan ketika itu pecah, yang paling rugi juga Islam sendiri. Terus jangan sampai kita dikibuli menjadi Timur Tengah kedua. Sana dinenapopokan oleh Islam, Ahlus Sunnah, Sunni, Syi'i. Akhirnya kecil-kecil jadi negara kecil-kecil. Dan mudah sekali didomino oleh Amerika. Barangkali kita tinggal satu-satunya negara yang Muslimnya terbanyak dan kuat. Meskipun rotok membeling-membeling ini sih. Ini disyukuri. Itu like pertimbangan. Cuma yang tak omongin sesuk lah yang macam-macam. Enggak kena diomongin model tak omong. Baling-baling tak omong. Hei, kami ini mangan beras Indonesia. Ngombe banyu ini jadi ngerapi wong wedoke Indonesia nyana apa ambekan karo eksikine Indonesia ngising yo nang Indonesia. Lalu cintamu, hatimu, ideologimu, loyalitasmu justru Anda berikan kepada orang lain. Apa enggak khianat? Kalau ideologi hatimu sama berikan orang lain, sementara sembarang yang ngambil dari Indonesia. Ya. Akhirnya Indonesia itu mau waitai toh hatimu, loyalitasmu sama berikan orang lain. Ini pengkhianatan terbesar. Tapi kurang jelas tadi. Hei-nya itu deh. Hei, Hizb ut-Tahrir. Hei, gitu. Perang calon itu kan sebelum Mas Hendi, Pak. Neta Epi melestarikan. Melestarikan. Budaya. Dan lain-lain ada beberapa poin. Intinya nasionalisme. Mengkhianatan. Mangane gelem. Ngisinge gelem justru hatinya diberikan orang lain. Kalau cinta ini cinta palsu. Nah, ya munafik. Baling-baling ono sing oleh ono polisi ditugasne mati membela RI, membela Pancasila, syahid apa sangit. Pokok niate bener syahid. Enggak sangit. Syahid. Syahid kan agen. Enak negarane negara Pancasila. Tapi kenyataan makam para wali ada di Indonesia. Masjid tempat kita sujud ada di Indonesia. Langgar, pondok, panti yatim, tempat kita mendidik, mengembangkan dakwah juga ada di Indonesia ini. Ya, dan anak istri kita juga ada di Indonesia. Kalau kita bela Indonesia, sebetulnya bela isinya ini. Bela ni masjid, bela ni kuburan wali-wali, bela ni pondok-pondok itu. Mati gugur bela Indonesia kan tak jadi bela itu. Yang jadi pertanyaan, mati bela ni wali syahid barat. Jawabnya ya kesahitan. Kami ekor syahid kesahitan. Itu. Wong jere Kanjeng Nabi mbelani bondoe syahid. Mangkutila tuna malihi fahuwa syahid. Wa mangkutila tuna nafsihi fahuwa syahid. Wa mangkutila tuna ahlihi fahuwa wa mangkutila tuna irdihi fahuwa syahid. Itu di hadis Muslim. Barang siapa mati karena membela hartanya syahid. Mati karena membela istrinya syahid. Bila membelani bojoe syahid, maksud membelani kiai enggak syahid. Ketorone label Pancasila. Tapi di sinilah kita sujud. Di sinilah kita dakwah. Di sinilah kita mendirikan pesantren, enggak di mana-mana. Dan ketika ini berganti label, label Islam sekalipun belum tentu sama iso tahlilan. Belum tentu zaman iso mendirikan pesantren. Lele Islam aliran keras ya. Dan dibuyari semua. Nah, jadi aparan-aparan aja wedi. KRI aja wedi. Syahid-syahid ya. Nah, gue enggak jadi aparan wani. Ini tawasul dengan amal. Terus sekarang tabarruk. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata Mina. Nabi mendatangi Mina. Fa'atal jamrata faramaha. Lalu Nabi mendatangi jamrah, terus melempar jamrah. Tsumma ata manzilahu bi Mina. Lalu Nabi datang ke tendanya juga di Mina situ. Wa nahara, dan Nabi berkorban. Kalau sekarang nyembelih dam biasa. Tsumma qala lil halaq, selesai korban kan saatnya tahallul kan? Setelah jumrah Aqabah. Lalu Nabi bilang, "Khud, potong ini, ambil sebelah kanan." Sekalian menjadi sunnah, kalau cukur itu sunnahnya potong yang sisi kanan dulu. Wa asyara ila janibil aiman. Nabi menunjuk ke sisi yang kanan. Tsummal aisar, lalu yang sebelah kiri. Tsumma ja'ala yu'tihin nas, langsung Nabi bagi-bagi rambut itu kepada para manusia. Rambutnya Nabi untuk jimat dibagi-bagi sahabat. Muttafaqun alaih, disepakati Imam Bukhari Muslim. Yukti itu tidak sekedar memberi, tapi juga memberi pada orang banyak, berarti membagi. Tafsirnya yang bawah itu iqsimhu bainan nas, tiga baris bawahnya itu loh. Bagi rambut ini di antara para manusia. Sama-sama riwayat Imam Bukhari Muslim. Ini tabarukan dengan rambutnya Nabi dan tidak syirik. Itulah. Berikutnya lagi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bisyarab, Nabi dihaturi unjuan. Fasyariba minhu, Nabi minum sebagian dari minuman itu, enggak dihabiskan. Kadang kiai minum enggak dihabiskan. Nabi juga minum enggak dihabiskan. Wa an yaminihi ulan, di sebelah kanannya ada anak kecil. Wa an yasari asya, sebelah kiri ada orang-orang tua. Kalau sunatnya urut kacang, setelah Nabi minum, urutan berikutnya sebelah kanan deh. Tapi dia anak kecil. Akhirnya Nabi bilang, hei anak kecil, ata'adhanu li an uqtiya ha'ula, adakah anda mengizinkan sisa minuman itu tak berikan kepada orang yang lebih tua sebelah kiri, tapi haknya sampean wong sampean sebelah kanan. Terus anak kecil itu Ibnu Abbas bilang, la wallah la usiru. Ini tabarruk. La usiru bi nasibi minka ahadan. Anak kecil itu bilang, tidak demi Allah, saya tidak mengalah, tidak mau mengalah dengan jatah saya minka dari engkau ahadan kepada siapapun. Pokoknya soal turan keng bandenengan, saya enggak akan pernah ngalah. Ini tabarukan. Fatallahu, lalu Nabi meletakkan gelas itu fi yadihi, di tangan anak kecil itu. Muttafaqun alaih. Ini tabarruk dengan sisanya Nabi. Tidak khurafat, tidak syirik, tidak khurafat. Kalau orang lain kan TBC, tahayul bid'ah sing khurafat. Yang begini-begini dianggap khurafat ya. Ngumpulnya rambut kiai dianggap khurafat. Itu yang barokah. Berikutnya, dakhala alayya, dakhala bertamu alayya padaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dakhala alayya, bukan dakhala ala Rasulillah. Fasyariba, lalu Nabi minum min fi qirbatin, dari cucuknya gribo, dari cucuknya kendi. Mu'allaqatin, yang digantung. Nabi minumnya qa'iman sambil berdiri. Setelah cucuknya kendi diemut dengan bibirnya Nabi, fakumtu, saya langsung berdiri. Fa'nya bukan tarohi tapi ta'akub. Langsung saya berdiri ila fiha, ke cucuknya kendi itu. Fakototuhu, saya potong cucuknya kendi. Cucuknya kendi yang mampu bibirnya Nabi, langsung tak potong, tak simpen. Itu enggak syirik itu. Enggak syirik. Semuanya dari Allah. Tapi begitu itu enggak syirik, enggak apa-apa. Apa? Bukan dini dewa. Kan dini yang punya rumah. Enggak. Ini Rasul bertamu kan. Hadis sahih. Wa innama qata'atha, Ummu Tsabit memotong cucuknya kendi itu, litahfadha mawdi'a fami Rasulillah, agar bisa menjaga tempat yang kena bibirnya Rasulullah. Di Joko cek enggak kena lebu, dibuntel. Wa tatabarraka bih, dan dia berharap ngalap barokah dengan potongan cucuk kendi. Wa tasunahu anil ibtihal, dan dia jaga jangan sampai kena kotoran. Baru berikutnya, kalau di teman-teman Wahabi atau kalau Indonesia mereka menyebut diri Salafi, itu salaman bungkuk itu haram. Kepada kiai Indonesia bungkuk itu haram. Dalilnya ini. Qala rajul, ada seorang matur ya Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhah aw sadiqah. Ada seorang dari kami ketemu saudaranya atau ketemu temannya. Ayan hanilahu, bolehkah dia membungkuk? Nyun sewu bungkuk itu. Qala, Nabi bersabda, lah, jangan. Ini yang dilaksanakan letterlek oleh Wahabi. Enggak boleh bungkuk. Memang Nabi melarang. Afayal tazimu, atau membuntuti terus, diikuti. Setelah dekat, wa yuqabilu, menciumnya, salaman haji itu. Ciuman. Nabi jawab, lah, jangan. Fayak kutub yadi, atau meraih tangannya, wisofihu, dan menjabatnya, qala, nah, cukup diraih tangannya, berjabat tangan. Zaman yang pernah di Saudi kan enggak usah. Menurut Nabi enggak boleh. Iya. Kadang-kadang. Yo, lek Saudi enggak patek kel. Terus kita kok makai-makai bungkuk-bungkuk segala, nyium tangannya kiai segala. Nah, terus ini ada seorang Yahudi bilang pada temannya, idhab bina, ayo budal bareng kami. Ila hadza nabi, sowan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataya, dua orang Yahudi itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu, lalu kedua-duanya bertanya Nabi, antis'i ayatin bayinah, tentang 9 mukjizatnya Nabi Musa. Tongkat, tangan iso menyala, ya nak? Kemudian apa? Wadofatia, walcarosa, walkumala, wadofatia, wadjama ayatim mufas, salat di Quran itu. Sebutkan Nabi. Apa aja mukjizat Nabi Musa? Ini. Ya, ukuran Nabi, ukuran Bani Israel. Kalau ada orang bisa menceritakan itu detail, berarti Nabi. Ya, sebab yang tahu itu mesti Nabi dari wahyu. Kalau bukan Nabi enggak iso ceritoi. Setelah diceritani ternyata nampak orang Yahudi itu, oh ini berarti Nabi temenan. Setelah itu nashhadu annaka nabiyullah. Faqabbala yadah, lalu dua orang Yahudi itu mencium tangannya Nabi. Warijlahu, mencium kakinya. Nabi di atas tadi. Qala, seraya berkata, nashhadu annaka nabiyun, berarti masuk Islam. Syahadat Allahnya kan sudah mereka, Allah yang mereka sembah. Kurang satu syahadatur Rasul. Nashhadu annaka nabiyyun. Masuk Islam, mencium tangannya Nabi. Mencium guru. Ini ada dalilnya nyium itu. Tapi nyiumnya kan tidak yang hadir. Oh, ya mesti yang enggak. Ini apa? Kalau nyium kaki ya mesti yang hani. Terus berikut apa? Dilihat dari kualitas hadisnya yang lebih kuat ini katanya. Ini. Kan yang atasnya hasan. Berikutnya lagi, fadanauna minan nabi, lalu kami mendekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqabbalna yada. Maka kami pun mencium tangannya. Kalau itu orang baru masuk Islam, kalau ini Ibnu Umar yang memang lawas Islamnya, juga mencium tangannya Nabi. Dan berikutnya ada orang yang kantrit hijrahnya, namanya Zaid bin Haritha. Setelah beberapa bulan dia pun hijrah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti, Nah, ketika Zaid datang, Rasul sedang di rumahku, kata Aisyah. Fa'atahu faqara al-bab. Dia mendatangi lalu mengetok pintu. Faqama ilaihi Nabi. Nabi bergegas berdiri menuju si Zaid bin Harithah itu. Lama enggak ketemu. Ini kalau orang lama enggak ketemu pergi jauh. Ya curu saukau sambil menyeret bajunya. Ini sarung sampai nyeret-nyeret. Enggak haram, enggak disengaja. Ini kalau LDI wis bid'ah. Kudu sak dengku, kudu sak. Ini Nabi sampai nyeret. Fa'tanaqahu, Nabi merangkulnya, waqabbalahu dan menciumnya. Salaman haji itu. Nah, dari hadis ini ulama-ulama kita, kalau lama enggak ketemu dari pergi jauh, itu kita disunahkan rangkulan itu, cium haji itu. Terus dari yang muda kepada yang tua, mantu kepada mertua, anak kepada orang tua, murid kepada guru, apalagi sepuh, itu disunahkan mencium tangan itu. Nah, perkara yang atas itu kan ketemu teman. Yalqa akhahu au sadiqahu. Rumah kamu ya Mas Duki kancamu kan. Lah iya. Iya. Lah kono enggak mikir ngene. Sing mikir kan jenengan kita paling iya. Ya ini hadis ketemu teman. Ya mesti toh enggak usah. Nah, ya. Kalau kita diungkap semua terus di gitu. Wis bener, NU bener-bener dikandani. Berikutnya tawassul. Tawassul lagi ini. Anna Umar kana idza quhitu istasqa bil Abbas. Umar bin Khattab itu dengan para sahabat yang lain, kalau sulit hujan, maka dia minta hujan bertawassul dengan Abbas, sahabat yang tertua. Wa qala Allahumma inna kunna nastasqi ilaika bi nabiyyina. Ya Allah, sungguh kami minta hujan padamu, tawassul dengan Nabi. Fatasqina, engkau pun memberi hujan pada kami. Nah sekarang, wa inna natawassalu ilaika, sekarang kami tawassul padamu, bi ammi nabiyina, dengan paman Nabi Abbas. Fasqina, berilah hujan kami. Fayusqaun, lalu mereka pun diberi hujan. Riwayat Imam Bukhari. Umar bin Khattab dengan para sahabatnya, menurut Bukhari, tawasul dengan Nabi, tawasul dengan Abbas. Terus kalau disodori hadis ini, mereka meniru Ibnu Taimiyah lalu bilang begini, loh, itu kalau tawasul dengan orang hidup memang boleh. Jadi ketika Nabi hidup, sahabat tawasul dengan Nabi. Ketika Nabi wafat, yang sepuh itu Abbas, maka mereka tawasul dengan Abbas. Jadi ini menjadi dalil, tawassul dengan orang mati enggak boleh, tawassul dengan orang hidup boleh. Tapi mereka enggak konsisten. Buku diterbitkan Saudi yang edisi agak baru, mungkin hajian tahun kemarin ini saya baca, itu sudah agak berubah. Ini tidak orang hidup secara umum. Kalau ada wali hidup ditawassuli enggak bisa, kecuali jika wali itu ikut datang di acara doa itu. Dipersempit lagi. Orang yang mencela-mencela enggak usah diikuti. Dulu pendapatnya asal wali itu hidup. Sekarang dipersempit lagi, asal wali itu ikut hadir. Kok kapan mana ono? Nah, itu mencela-mencela enggak usah diikuti. Yang kedua, mereka enggak konsisten. Katanya tawassul itu syirik. Dan itu bentuk meminta kepada selain Allah. Kalau tawassul itu syirik, sebetulnya dengan wali urip ya tetap syirik. Wali urip itu kan ya bukan Allah. Kalau tawasul itu syirik karena alasannya minta kepada selain Allah. Wali urip itu kan ya bukan Allah. Nah. Jadi kalau konteksnya tawasul itu syirik, wali mati syirik, wali urip ya tetap syirik. Dan menjadi lucu, lek wali urip oleh, lek wali mati enggak oleh. Masa syirik dengan wali urip oleh, syirik dengan wali mati. Nah, ini terus tauhid model opong. Enggak kerja sih. Nah, sama-sama mereka menganalisa itu tawasul dengan Nabi. Mereka analisa ketika Nabi masih hidup, tapi kita bantah enggak konsisten tadi. Tawasul ketika Nabi hidup, maka mereka tawasul dengan Abbas. Terus disimpulkan lek wali mati kaulah, lek wali urip oleh. Ya. Itu kan analisa, belum tentu benar. Kita juga punya analisa. Sebetulnya Umar bin Khattab dan para sahabat itu ingin memberi bayan penjelasan kepada kita. Rek, tawasul itu tidak harus dengan Nabi. Tawasul itu tidak harus dengan orang yang derajatnya paling tinggi. Dengan wali pun bisa. Contohnya, tawasul karo Nabi pernah diberi contoh. Tawasul dengan Abbas pernah diberi contoh. Andai Umar enggak pernah tawasul dengan Abbas, bisa-bisa kita itu tawasulnya dengan Nabi dok. Enggak berani tawasul dengan wali songo. Tapi karena Umar pernah tawasul dengan Abbas, kita tawasul dengan Nabi oke, dengan sahabat oke, dengan wali songo juga oke. Umar itu ingin memberi contoh, ingin memberitahukan kita tawasul Nabi oleh, tawasul sahabat ya oleh, tawasul wali ya oleh. Motivasinya Umar bisa jadi itu. Bukan karena hidup atau mati. Dan kalau analisa ini ada kemungkinan salah, analisa itu juga ada kemungkinan salah. Sesama ada kemungkinan salah, ya sesama supir jangan saling menyalahkan. Aja ngabir-ngabir no. Wong belum tentu. Apalagi musyrik-musyrik. Dan kita itu kalau ada orang enggak tawasul ya enggak apa-apa. Kita enggak menentang. Wong ini enggak wajib, hanya mubah. Cuma aja ngapir-ngapir. Itu yang kita minta. Enggak tawasul monggo. Tapi aja ngapir-ngapir. Kita lanjut, mari kita selesaikan. Tentunya kita tawasul juga melaksanakan sunnah. Lah iya melaksanakan sunnah. Ya, terus kalau yang kemarin begitu apa mana abuduhum illa yuqarribuna ilallahi. Nabi memahami ayat itu, orang Wahabi memahami ayat itu. Lalu pemahamannya Wahabi dari ayat itu tawasul haram. Nabi juga memahami ayat itu. Akhirnya berdasar hadis-hadis ini Nabi maupun para sahabat membolehkan tawasul. Sama-sama memahami ayat mana buduhum illa yuqaribuna. Akhirnya pemahaman Nabi beda dengan pemahaman orang Wahabi. Kira-kira lebih akurat mana pemahamannya Nabi dengan pemahamannya orang Wahabi? Sama-sama memahami ayat. Kalau Nabi saya itu akurat sekali pemahamannya. Kalau Nabi ini sampean saya enggak tahu. Berikutnya ini tabarukan juga bahwasanya Asma itu anaknya Abu Bakar dulure Aisyah mengeluarkan jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makfufatal jaib wal kumain dengan terikat terkumpulkan kerah bajunya dikancingin. Terkancing telah kerah bajunya dan lengannya. Wal farjain dan lubangnya ditutup. Mungkin Nabi seto terus cupanya itu dirawati ben enggak apa-apa ini di apa diikat diikat lebih dibaji dengan sutra. Asal hadis ini ada di riwayat Imam Muslim. Nabi punya jubah. Terus kanat inda Aisyah, dulunya jubah itu disimpan di rumah Aisyah hatta qubidat hingga Aisyah situ. Faqabathuha lalu saya ambil, katanya Asma, jubah itu. Terus wakana Nabi, biasanya Nabi Al-Baswa memakai jubah itu untuk khutbah, untuk apa, yang baris paling bawah Al-Baswa lil wakti, Nabi memakai jubah itu untuk menyambut tamu wal jumati dan untuk jumatan. Perlakuan sahabat terhadap jubah itu gimana? Fanahnu naghsiluha, kami gerucuk jubah itu, kami rendam jubah itu, lil mardo, untuk orang-orang sakit, yustasfa biha, berharap kesembuhan lantaran jubah ini. Musyrik orang ini. Jubah Nabi direndam, banyu ne tinggi, nubati wong loro. Nah, itu tidak syirik. Itu dilakukan para sahabat. Bulughul Maram halaman 106. Perawinya campuran ini Muslim, Abu Dawud, Bukhari, saling melengkapi. Berikutnya lamma tuwfiya Abdullah bin Ubay bin Salul, ini tokoh munafik ini. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, ja'abnuh ila Rasulillah. Anaknya sowan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atini qamisak." Nabi, gamismu itu berikan saya. "Ukafinhu fi," saya buat mengkafani ayah saya. Wong munafik itu, sik kepengin dikafani karo jubah Nabi. Cek bebas teko ada kubur. Percaya barokahnya. Wong munafik. Lelek wong anti barokah ngungkuli wong Fa'atah, Nabi pun memberikan jubah itu iyahu kepada si anak itu. Muttafaqun alaih, disepakati Imam Bukhari Muslim. Ini tabarukan dengan jubahnya Nabi. Berikutnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idastaka yaqra ala nafsi bil muawwidah. Nabi itu kalau sakit itu kulhuwallah falak nas, itu dia baca sendiri. Wayanfut, dan dia tiupkan ke tangan lalu diusap ke seluruh tubuh. Falamastadda waja'u, ketika sakitnya semakin parah, semakin keras, kuntu aqra alaih, kata Aisyah, saya yang baca kulhu falak nas. Tapi tidak saya usapkan di tangan saya, katanya Aisyah, wa amsah yadi, aku tiupkan, aku usapkan pada tangannya Kanjeng Nabi. Padahal sing maca Aisyah. Tapi sing pinggir usap tangannya Nabi. Sampean, dik tangan gue aja tangan. Terus diusap-usap. Apa roja barakatiha, karena berharap berkahnya. Aisyah pun sing maca wiritan tapi ngalap barokah tangane Nabi. Sahabat itu percaya barokah. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam. Terus ini tawasul dengan asma. Allahumma inni as'aluka bismika at-tahir at-tayyib al-mubarak al-ahabb ilayka alladhi idza du'ita bi ajabta wa idza su'ilta bi a'taita wa idza istur'imta bihi rahimta wa idza istufrijta bihi harrajta. Ya Allah, sungguh aku mohon padamu dengan asma-Mu yang suci, yang bagus, yang barokah, yang paling disukai oleh-Mu, yang apabila engkau didoai dengan asma itu, pasti engkau mengijabai. Jika engkau diminta dengan asma itu, pasti kau beri. Jika engkau dimintai rahmat dengan asma itu, pasti engkau merahmati. Jika engkau dimintai solusi dengan asma itu, farrajta, pasti engkau pun memberi jalan keluar. Itu terus minta apa? Itu tawasul dengan asma itu bahasanya seperti ini. Terus kadang Nabi begini, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta Allahul ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus minta apa? Ini. Atau ini dibaca oleh Ibnu Taimiyah juga. Ada terbitan Quran, terus belakangnya doa khatam Quran yang itu direkom oleh Ibnu Taimiyah yang cetakan Saudi, enggak terlalu panjang. Itu berdasar hadis antara lain, Allahumma inni abdin, kalau dijamakkan Allahumma inna abiduk wa abnau abidik nawasina biyadik maldin fina hukmuk adlun fina qadau nas'aluka bikullismin huwalaka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au istaqtartahu wa fi riwayatin au istaqtartabihi fi ilmil ghaibi indak antaj'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba ahzanina wa jala'a ghumumina wa humumina fi rahmatika ya rahmatan. Itu tawasul dengan asma. Benar semua. Padahal itu Ibnu apa? Ibnu Taimiyah. Ngono, pengikut anti anti tawasul. Pitenglah. Ya. Ismullahil Azam fi hatainil ayatain. Asma Allah yang paling agung itu di dua ayat itu loh, ayat kursi. Berarti Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Al hayyul qayyum itu loh asma asma agung itu. Makanya sebelum berdoa, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Wa fatihati Ali Imran, dan permulaan Ali Imran alif lam mim la ilaha illahu al hayyul qayyum. Al hayyul qayyum itu asma a'zam. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Nyuwu itu saya sering pakai. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu. Itu. Itu asma a'zam. Yang asma a'zam itu idza tu'ita bi ajabta wa idza su'ilta bihi a'taita. Terakhir, oh masih dua. Ismullahil a'zam ila alladzi idza du'iya bihi ajaba. Asma Allah yang paling agung yang apabila Allah didoai dengan asma itu pasti mengijabai. Ada di tiga surat. Surat Baqarah ayat kursi tadi, wa Ali Imran ini juga, sama ada alif lam mim itu tadi, apa tadi, al hayyul qayyum. Terus Taha ya, Taha itu yang la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri, tentang tauhid. Atau yang pakai surat Qulhu tadi itu hadis juga, Allahumma inni as'aluka bi anni ashadu an la ilaha illa anta antallahul ahadus samadul ladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwan. Terus minta ismullahil ladhi idha du'ya bi ajaba wa idha su'ila bi a'ta. Asma Allah yang kalau dipakai doa mesti dijabai, dipakai minta mesti memberi. Itu doanya Nabi Yunus bin Matius, Yohanes bin Matius, Yunus bin Matta. Kalau bahasa Latinnya kan Yohanes bin Matius. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minam dhalimin. Nah, itu asma-asma Allah. Ini, pokoknya asma Allah itu pertama Allah, atau kalau bahasan besar Allahu Akbar. Itu cuma apa? Menang ya, terus konsentrasi penuh. Lalu setelah penuh di titik ini, enggak kemana-mana dan enggak ingat apa-apa, ditarik Allahu Akbar itu dari seluruh sudut badan ini. Bahkan kalau bisa dibayangkan, semua rambut itu di ujungnya ada Allahu Akbar semua. Mata, tangan, driji, pori-pori, semua ada Allahu Akbar. Pelan-pelan tarik ke dalam sampai hati yang paling dalam. Udah, ketika Allahu Akbar ngumpul di sini semua, sambil tarik nafas ya. Diam sebentar, terus dikeluarkan. Itu insya Allah enggak apa, ditapa uang enggak bisa. Mentang, disaduk mentang. Lembu segelang. Saya mendapat warisan itu dari Mbah Kasan Besari. Cuma pas saya sering pindah itu hilang. Kira-kira ada 10 tahun yang lalu itu ada, pokok termasuk keturunannya itu entah turun ke berapa. Tahu-tahu Kurma membawa kertas lawas itu, kira-kira itu gambarnya orang apa ini. Terus ada keterangannya di bawahnya, pegon Jawa. Jadi bagaimana mewiridkan, memasukkan Allah Akbar. Begini. Tak simpen terus sering pindah. Gitu. Bukan fotokopian, bukan. Kertas lawas, jelek. Gitu. Apa? Menurut. Saya enggak tahu juga murung-murung dia ngantar ke rumah terus memberi itu. Terus diwai keris, itu kira-kira 5 cm. Kerisnya 2. Ya hilang. Tak teleh ni sorambe. Terus apa? Sama cincin itu, cincin terus si tok tak wani mabuk, si tok mbun. Di jalu wong. Ya, tawassul itu intinya mintanya langsung kepada Allah. Lah minta itu ada kalanya yang lawaran, ya Allah aku jaluk. Ada kalanya yang berbekal. Ya Allah bekal salawat 1000 kali, saya mohon ini. Ya Allah dengan dibaringi syafaat Nabi-Mu kami mohon ini. Ya Allah dengan disertai karomah para wali-Mu kami mohon ini. Dan semuanya minta kepada Allah. Enggak ada unsur kemusyrikan. Tawassul dengan amal monggo, dengan Nabi monggo, dengan wali monggo, dengan asma Allah juga monggo. Saya kira tawassul beres.